ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu sifat orang-orang yang bertakwa, kaum muttaqin, sifat mereka yang dipuji oleh Allah, Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka itu orang yang bertakwa, jika melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, atau mereka berbuat zalim pada dirinya sendiri, segera mereka ingat kepada Allah, segera mereka sadar dan bertobat, segera mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah, dan mereka bukan tipe orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan, bukan orang yang terus-menerus melakukan dosa dalam keadaan mereka tahu itu haram dan dilarang oleh Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sifat orang-orang yang bertakwa mungkin saja terpeleset kakinya pada suatu kemaksiatan, mungkin saja mereka melakukan dosa, hanya saja bedanya mereka dengan selain mereka, begitu melakukan kemaksiatan dan dosa, mereka langsung insaf, mereka langsung sadar, beristighfar, bertobat kepada Allah, menyesali dosanya. Dan mereka pula tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan. Al-israr yang dimaksud di dalam ayat, menerus dalam melakukan kemaksiatan adalah ketika seorang hamba bermaksiat dan enggan untuk segera bertobat dan istighfar kepada Allah. Atau dia menunda-nunda tobatnya. Jangan sekarang, nanti saja. Mumpung masih muda, nanti saja kalau tua. Demikian dia tunda-tunda tobatnya sementara dia terus melakukan maksiatnya. Bukan itu sifat orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis qudsi, di riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa Allah berfirman, "Ya bena Adam, innaka law rajautani wa da'autani ghafartu laka ala ma fika wa la ubali." Wahai anak cucu Adam, kata Allah, selama engkau terus berdoa dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli seberapapun dosa itu ada padamu selama si hamba berdoa dan berharap terus kepada Allah. Kata Allah, ya bena Adam, lau balagat dhunubuka anana sama thumma staghfartani ghafartulaka wala ubali. Wahai anak Adam, kalaupun dosamu menumpuk sampai ke ujung langit sana dan kemudian engkau bersegera istighfar, meminta ampun kepada Allah, bertobat, Allah katakan, aku ampuni engkau dan aku tidak peduli seberapa banyak pun dosamu. Ya bena Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma ataitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalaupun engkau mendatangi aku dengan sebesar bumi dosa, selama engkau tidak musyrik kepadaku dengan yang lain, tidak menyekutukan aku dengan yang lain, kata Allah, akan aku datangkan untukmu sebesar bumi itu pula ampunan. Demikian janji Allah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ampunan pasti Allah berikan. Terhapusnya dosa seorang hamba tidak dianggap oleh Allah, dan Allah tidak peduli seberapapun dosa dan banyaknya maksiat hambanya selama mereka bersegera bertobat, cepat-cepat beristighfar. Demikian tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dzar di Tirmidzi. Rasulullah katakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti olehmu segera kejelekan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu yang akan menghapuskannya. Begitu seorang hamba terjatuh dalam kejelekan, dosa apapun itu, maksiat apapun itu yang telah dia perbuat, segera ikuti dengan kebaikan. Apapun kebaikan itu, sholat, puasa sunnah, bersedekah, berzikir, berdoa, bakti pada orang tua, silaturahmi, segala bentuk amal soleh, ketaatan, itu menghapuskan dosa yang telah dia perbuat. Demikian Allah pun mengajarkan dalam Quran, innal hasanati yudhibna sayyiat, kebaikan itu menghapuskan atau menggugurkan kejelekan-kejelekan yang telah kalian perbuat. Demikian Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita bagaimana kita memanage diri kita sendiri agar masing-masing cerdas dalam membersihkan dirinya. Jangan biarkan dosa itu menodai kalbu kita. Jangan biarkan dosa itu mengotori jiwa kita. Namanya manusia, dosa mungkin terjadi pada dirinya. Maksiat mungkin itu dia perbuat. Tapi bedanya orang yang bertakwa tidak terus-menerus dalam kemaksiatannya. Segera dia ingat kepada Allah. Segera dia bertobat, insaf, beristighfar kepada Allah. Dan yang demikian akan Allah ampuni. Seberapa sering pun dia melakukan dosa, asal ada kesungguhan bertobat kepada Allah, beristighfar meminta ampunan kepada Allah, Allah ampuni, dan Allah tidak peduli seberapa banyak pun atau seberapa sering hamba itu melakukan dosanya. Ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, demikianlah syaitan akan kesal, syaitan akan jengkel kepada Bani Adam jika ini yang dia perbuat. Syaitan menginginkan, syaitan yang menggoda manusia dalam dosa, dan dia inginkan bagaimana dia jauh dari tobat, bagaimana manusia itu enggan atau menunda-nunda taubatnya kepada Allah. Yang dia inginkan bagaimana Bani Adam, manusia ini hancur dalam kemaksiatannya, diazab oleh Allah jauh dari taubat dan istighfar. Namun jika manusia segera beristighfar, cepat-cepat bertobat kepada Allah, dosanya selalu diampuni oleh Allah. Dan dengan itu syaitan kesal dan sangat jengkel kepadanya. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Taubat kepada Allah adalah perintah Allah kepada segenap hambanya. firman Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian jaya, bahagia. Merupakan sifat mukmin, tuntutan iman pada dirinya untuk orang itu segera dan memperbanyak tobatnya kepada Allah. Rasulullah toladan kita berkata, fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Aku sendiri bertobat kepada Allah dalam sehari sampai 100 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Taubat kepada Allah yang benar, taubat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah jika terpenuhi padanya 3 atau 4 syarat yang harus ada pada orangnya. Yang pertama, segera meninggalkan dosa yang telah dia lakukan. Segera menjauh dari maksiat yang telah dia perbuat. Harus dia tinggalkan segera. Tobat yang benar. Yang kedua, syarat tobat agar diterima oleh Allah, agar seorang hamba menyesali apa yang telah terjadi pada dirinya. Benar-benar dia malu di hadapan Allah, menyesal kenapa terjadi pada dirinya melanggar maksiat ini dan dosa itu. Dia sesali itu di hadapan Allah. Yang ketiga, dia harus bertekad kuat untuk tidak lagi melanggar dosa tersebut. Bertekad dan bersungguh-sungguh agar tidak lagi melakukan kemaksiatan yang telah dia perbuat. Ini yang tiga. Yang keempat, jika dosanya, maksiatnya berkaitan dengan hak orang lain, maka syarat tobatnya untuk benar diterima oleh Allah, segera dia harus mengembalikan hak itu kepada pemiliknya. Semisal itu harta, mungkin dia menipu orang, mungkin dia makan harta orang tanpa izinnya, tanpa ridhonya. Bukti dari tobatnya yang benar dan agar diterima tobat itu kepada Allah, dia kembalikan uang itu kepada pemiliknya. Ini harta Anda, saya mohon maaf, saya pernah menipu Anda, saya ambil harta Anda dan semisalnya. Ini 4 syarat yang harus ada pada tobatnya jika tobat kita ingin diterima oleh Allah. Jika kita ingin tobat kita menghapus dan menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu, karena Rasulullah sabdakan, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu membersihkan yang sebelum-sebelumnya dari dosa, selama terpenuhi padanya 4 syarat tadi yang telah kita sebutkan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk selalu sadar, istighfar, dan bertobat kepadanya. Amin ya rabbal alamin.